selalu ku mengerti kamu. Aku telah mencoba, tetap ku tak bisa. Tak tahan lagi diri. Bersamamu tak tahan lagi, cinta ini tak mau lagi di dekatmu, karena hatiku bisa. Jika selalu ku mengerti kamu, aku telah mencoba, tetap ku tak bisa.